Ya, Mitra Bisnis, terima kasih Anda masih bersama saya Dona dan juga Bang Kavi di sini ya. Nah, beliau ini juga seorang konsultan bisnis, jadi manfaatkan waktu ini ya. Lumayan loh Anda bisa sharing dengan Bang Kavi setiap satu minggu sekali kan. Dan memang tema kita pagi ya sore ini mengenai strategi menghadapi kenaikan BBM, terutama diimplementasikan dengan kondisi bisnis kita. Setelah mengaudit perusahaan kita sendiri, lalu apa strategi berikutnya Bang? Yang Anda harus lihat adalah apa yang bisa dihemat dan bagaimana Anda melakukan strategi untuk menentukan harga dari produk Anda. Okay? Jadi kalau Anda lihat kemarin di saat misalnya kemarin pada waktu terjadi krisis ekonomi, itu banyak sekali perusahaan-perusahaan yang melakukan inovasi packaging. Jadi sebelum krisis moneter kemarin gitu loh, itu kecap gak ada yang dijual di kantong plastik, semua kecap dijual di botol gitu. Tapi begitu ada krisis ekonomi, maka para produsen mulai melihat dan mencari packaging yang lebih murah. Maka ketemulah packaging berupa kantong plastik, sachet, dan ada packaging isi ulang yang sekarang sangat umum di semua produk, apakah itu di cleaner gitu, di shampoo, dibuat deterjen, itu minyak goreng, sampai kepada semua consumer good kayak itu semua ada kemasan isi ulang gitu loh. Karena itu adalah hasil daripada waktu krisis ekonomi kemarin gitu loh, ada terobosan. Jadi Anda bisa melihat juga bahwa di saat ini nanti di April ini saya yakin akan ada terobosan-terobosan yang baru. Nah, orang kan kalau belum kejedok kepalanya belum mikir gitu. Nunggu kejedok dulu ya. Enak aja. Jadi ini akan menjadi sesuatu yang sangat menarik sekali, karena ketika orang kejedok, jadi kita akan melihat ada orang akan berpikir jauh lebih keras gitu untuk mencari terobosan-terobosan yang sifatnya baru. Nah, ini menurut saya akan sangat menarik sekali. Jadi ini adalah kesempatan justru Anda mencari misalnya hal-hal apa yang bisa dihemat gitu loh, apa yang bisa diganti, dan ada hal-hal yang mungkin lebih murah dan segala-galanya, mulai dari segala macam gitu loh. Dan ini juga yang terjadi adalah pada saat kita krisis moneter kemarin gitu loh, di mana perusahaan-perusahaan mulai melihat bahwa lebih mudah dan lebih baik melakukan outsource terhadap pegawai-pegawainya gitu. Ya kan? Harga buruh menjadi tetap segitu, nggak usah naik karena dikontrak gitu loh. Dan kalau sudah kontraknya habis, tinggal dihentikan, digantikan dengan yang baru. Maka outsource menjadi sangat berkembang dalam 10 tahun terakhir ini, karena berkat pada saat terjadi krisis ekonomi. Jadi Anda bisa melihat bahwa nanti nih kenaikan BBM ini akan juga melahirkan sejumlah terobosan dan inovasi baru gitu. Ini baru tips-tips yang positif banget dari Bang Kavi, nggak yang negatif ya. Kalau nyebut ada yang bisa kudeta segala macam ya, ada-ada aja deh. Oke Bang, lalu strategi apa lagi yang bisa diterapkan untuk menjelang kenaikan BBM ini? Iya, terus udah gitu Anda mulai melihat betul-betul produk Anda. Jadi contoh misalnya ada kemasan-kemasan yang mungkin sifatnya lebih hemat gitu loh. Oke. Jadi kalau misalnya pada krisis moneter yang lalu gitu loh, kan banyak sekali tukang-tukang mie udah gak pakai daging 100%. Maksudnya apa? Maksudnya separuh diganti sama gluten. Supaya lebih murah gitu loh. Demikian juga tukang-tukang bakso mencari daging yang lebih murah gitu loh. Jadi halnya seperti itu. Dan juga mungkin size-nya dikecilin gitu loh. Maksudnya tadinya ukurannya sekian sentimeter, kemudian dikecilin harganya supaya menjadi tetap. Jadi banyak sekali orang-orang akan melakukan penghematan di segala lini supaya tidak terjadi lonjakan terhadap daya beli. Karena kalau harganya menjadi sangat terlalu mahal sekali, orang akan pindah dan orang akan mencari substitutnya gitu, substitusinya, produknya itu apa. Gitu. Itu kalau usahanya ada produk-produk yang bisa dihemat. Nah kalau semuanya datang bahan bakunya impor, pusing juga kan Bang? Bangkrut. Jangan dong, kasihan yang dengerin yang impor semua, langsung stres nih. Apalagi nanti akan ada banyak serbuan ya dari luar masuk ke pasar Indonesia gitu. Iya, jadi ini kan menjadi sesuatu yang interesting lah ya, bahwa kenaikan BBM ini nanti per 1 April, nggak tahu 1 April atau bukan, tapi kenaikan BBM 1 April ini, ya Anda harus menghadapinya dengan sikap bahwa ini ada tantangan baru gitu loh. Tantangan baru untuk mengelola costing saya, terus kemudian juga mengolah untuk mencari terobosan-terobosan baru yang bisa membuat produk saya menjadi lebih kompetitif. Oke, nah ini juga menjadi salah satu wacana ya, mungkin Anda juga sedang berpikir ke arah sana gitu, seperti yang tadi baru beberapa ini Bang Kavi sebutkan. Apakah 1, 2, 3 ini sudah menjadi pemikiran Anda juga nih? Karena kayaknya juga penting dipikirkan bagaimana para pengusaha ini bisa tetap akses dengan produk-produknya. Jangan sampai kejadian pemecatan atau PHK besar-besaran. Ini kalau di Amerika, di sana itu udah luar biasa ya Bang, PHK-nya gede banget nih. Yeah, yang terbaru kan seperti Yahoo juga mau mecat berapa ribu karyawannya gitu. Jadi ini apa, kalau ya kalau kita sih jangan lah ya sampai PHK, tapi Anda, makanya Anda ini harus menghadapi tantangan ini dengan lebih jitu, lebih teliti gitu loh, dan meneliti terobosan-terobosan apa lagi sih yang bisa saya, dan ini bisa Anda manfaatkan menjadi sebuah tuh momen gitu loh, untuk justru meningkatkan daya saing Anda. Oke, kita akan kembali lagi Mitra Bisnis dengan bahasan lain, masih bersama Bang Kavi Kurnia, hanya di Kavis Break Pas FM.